haus. Tolong, air. Ambilkan aku air. Baiklah kakang, tunggulah sebentar. Aku akan mencarikan air untukmu. Anting Wulan kemudian berlari cepat mencari air untuk kakaknya. Beberapa saat ia berkeliling, akhirnya ia berhasil mendapatkan air dari sebuah sungai kecil. Akan tetapi, ketika ia tiba kembali di tempat mana ia tinggalkan kakaknya, jantungnya berdenyut cepat ketika mengetahui kakaknya tidak lagi berada di tempat semula. Kakak! Kakak, kakak! Apa yang telah terjadi dengan kakang Saka? Tidak mungkin ia meninggalkan tempat ini. Keadaan tubuhnya terlampau lemah. Pastilah ada sesuatu yang terjadi dengannya. Aku akan mencarinya di sekitar tempat ini. Hindarilah ia dari celaka dan derita. Aku berdosa. Aku bersalah jika sampai terjadi apa-apa dengan kakang Saka. Pastilah ada seseorang yang menemukannya dan membawanya pergi. Aku harus berhati-hati. Kepandianku belum lagi pulih. Hari sudah menjelang senja. Kemanakah aku harus mencarinya lagi? Hampir seluruh tempat di sekitar hutan ini sudah ku jelajahi. Tapi aku... ada orang. Siapakah itu? Kelihatannya dia hanya berdiri dan berputar-putar di situ. Agaknya orang itu sedang berjaga-jaga. Kulihat lebih dekat lagi. Hei, sepertinya aku mengenal orang itu. Iya, aku mengenal laki-laki itu. Iya, dia adalah Paman Suraprabha. Iya, Paman Suraprabha, salah seorang pembantu utama dari Prabu Sora. Dia kelihatan sedang berjaga-jaga. Apakah Prabu Sora dan Resi Amista juga berada di tempat ini? Aku akan melihatnya dari bagian lain. Ya. Seorang yang juga tengah berjaga-jaga. Iya. Aku mengenalnya. Laki-laki itu adalah salah seorang dari 7 orang murid Segoro Ireng yang menjadi lawan kakak Saka. Iya. Pastilah Prabu Sora berada di tempat ini. Lalu apakah hilangnya kakak Saka ada hubungannya dengan mereka? Celaka. Berbahaya sekali keadaannya jika begitu. Aku tidak mungkin dapat membebaskannya dalam keadaan seperti ini. Dewata aku, apa yang harus kulakukan kini?